bertemu. Sinyal-sinyal cintaku mengarah kepadamu. Harusnya kau tahu ku mau kau isi hatiku. Yang tersayang bahwa diriku ini satu-satunya pasti setiap siang dan malam memikirkanmu sayang segenap hatiku hanyalah kepadamu. Jangan kau pergi jauh dariku kasih karena hariku sepi jika kau tak di sini. Hatiku kian merana jika kau tak di sana. Ku kan selalu menanti bertemu kau kekasih. Sampah. Pasti kamu gak jelas banget ngomongnya. Bukan, maksud aku, aku suka sama kamu. Aku gak suka sama kamu. Kamu nembak aku aja gak apalagi pacaran. Bisa jadi gagu kali. Kamu kenapa ngajak aku ketemu? Aku mau ngasih sesuatu yang indah. Apa tuh yang indah? Tapi aku mau kasih kamu tebak-tebakan dulu ya. Hah? Tebak-tebakan apa? Apa bedanya kamu sama Monas? Ya jelas beda lah, coba kau pikir matang-matang pakai logika kamu. Monas benda mati, gak bisa bergerak. Kalau aku manusia, bisa nafas, bisa gerak. Enggak gitu, maksud aku gimana ya? Nanti aja deh, apa bedanya Nicola Saputra sama aku? Ya iyalah beda, Nicola Saputra ganteng, kamu gak sama sekali. Aku kira kamu kesini mau ngajak aku ke suatu tempat yang indah, taunya gak jelas sama sekali kayak gini. Yah, kok pergi? Bedanya Monas sama kamu itu, Monas punya Jakarta, kamu punya aku. Kalau Nicola Saputra main apa dengan cinta, kalau aku apa-apa diawali dengan cinta. Bebep, iya. Kamu suka gak sih cowok-cowok romantis bikis-bikis gitu? Suka banget, apalagi kalau cowoknya kayak Khalil Gibran. Oh ya? Kebetulan banget dong. Oh ya? Aku punya puisi loh buat kamu. Oh ya? Coba main, aku mau denger. Dengerin ya. Wahai sang cinta, berikanlah aku kekuatan cinta. Kekuatan di jalan asmara, kekuatan untuk berperang. Berperang dalam jalan asmara, asmara yang berkobar dalam dada dan membara seperti api yang panas. Kamu suka gak tempatnya? Suka banget, sejuk, adem. Ya, aku ngajak kesini biar kita dapat udara yang sehat. Dapat oksigen. Iya, asli. Terus aku mau kasih kamu surprise. Kamu simak ya. Ini surprise-nya. Kamu dengerin ya. Sakit banget sih. Ini judul lagunya, Bilang I Love You, dari Soulja. Jadi maksudnya adalah, aku mau bilang kalau aku itu cinta banget sama kamu. Kali ini kita mau ngebahas tentang bagaimana caranya lu menyampaikan cinta lu ke seseorang yang lu suka. Yang pertama adalah, ceweknya harus ada. Kalau ceweknya gak ada, mau ngomong siapa? Kalau ceweknya udah ada, terus lo pikirin tempat atau suasana yang mendukung untuk lo menyatakan cinta lo. Suasananya misalkan bisa di tempat umum, taman, atau di restoran, atau di ya yang kira-kira cewek yang lo suka itu senang diajak ke tempat itu. Lo harus menjadi cowok yang cewek itu mau. Cewek itu mau. Mau disuruh-suruh, mau di apain aja mau. Itu ikhlas nggak ikhlas sih, lo harus begitu memang. Siapkan kata-kata manis kalau ditolak. Tapi aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Aku gak sayang sama kamu. Kan gue ditolak, jadi setelah dia tolak ya kalimat-kalimat. Tapi contohnya misalkan, maksud aku tuh sayangnya sama kamu sebagai adik. Adik-adian. Yang kelima, respon positif dari cewek. Jadi jangan nembak dulu kalau gak ada respon positifnya dari cewek, oke? Okay? Contohnya gimana respon positif? Misalkan kayak gue ngajak dia ke taman, dia mau gitu kan, kemungkinan besar 90% dia mau gue tembak. Yep. Atau dia mau jadi pacar gue. Tinggal atau gimana? Atau dia cuma mau jalan-jalan aja ke taman. Nah itu dia makanya, atau dia, nah, makanya itu 90% dia pasti mau. Lo harus, ini penting nih, lo harus berdoa, deketin diri sama Tuhan. Supaya kalau misalnya lo ditolak, gagal, ya lo gak gila-gila banget dah. Lo harus jadi cowok yang romantis. Yep. Nah, bawain bunga, coklat, bunga bangke. Oh, itu romantis banget. Satu lagi, misalnya kalau lo gak punya duit buat beli bunga, buat beli coklat, kan ada yang gitu amsyong ya kan. Kayak gue ke dia nih, lagi bokeh. Nah, lo sekreatif mungkin lah. Kalau gue ke dia kan contohnya misalkan gue kasih dia lagu Soulja, Bilang I Love You. Di CD-nya tuh ada tuh, track 2. Selanjutnya adalah lo harus nyiapin kalimat-kalimat manis, romantis, puitis, wah pokoknya semuanya lah kalimat sakti yang bisa bikin cewek lo kelepek-kelepek. Nah, contohnya? Contohnya, misalkan kayak, sayang, kamu tuh udah kayak ibu aku deh. Kenapa? Aku keibuan ya. Aku udah bisa ya urus rumah tangga kita? Wah iya, udah bisa banget. Soalnya kamu tuh udah mulai gembrot, udah mulai cocok banget pakai dasi, udah mulai banyak lemaknya, udah mulai